Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masih al-mithalul khamis wa sadis, ya, tentang ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kuntum, yani tentang ma'iyah. Nah, sudah sampai pada kalimat fa idza tabayyana butlanu hadzal qawliyah. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fa idza tabayyana butlanu hadzal qawli ta'ayyana an yakuna al-haqqu huwa al-qawl ath-thani wa huwa anna Allah al-qawl ath-thaniya wa al-qawl ath-thaniya wa huwa anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan tabtadi an yakuna muhitan bihim علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. طيب, Syekh menjelaskan apabila telah jelas batilnya pendapat ini, ya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa lahiriyah ayat-ayat ini dan hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya dengan kebersamaan yang menuntut Allah berbaur, bercampur, menyatu dengan mereka di tempat-tempat mereka. Jadi ini jelas batilnya pendapat ini, ta'ayyana ayakun al-haqquh wal-qawlat thaniya. Terpastikanlah bahwa yang benar adalah pendapat yang kedua. Apa itu? Wahuwa anna Allah ta'ala ma'a khalqihi, bahwasanya Allah Ta'ala bersama makhluknya, ma'iyatan, dengan kebersamaan, taqtadi, yang menuntut, ayyakuna muhiyutan bihim, ya, yang menuntut bahwa Allah Ta'ala meliputi mereka dalam hal ilman, dalam hal ilmu, ya, mengilmui, meliputi mereka sama dengan ilmunya, ya, kudrahnya, kemampuannya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya, ya, kerajaannya, dan selain dari itu, dari hal-hal yang dituntut oleh rububiyah Allah Ta'ala sebagai Rabb, ya, yang mengatur alam semesta ini, ma'uluhi ala ma'uluhi ala arsyihi fawqa jami'i khalqi, bersama ulu kemahatinggian zatnya, dirinya di atas arsnya, ya, biasanya arsnya fawqa jami'i khalqi, di atas seluruh makhluknya. Naam, wa hadha huwa zahir ayatin. Naam, wa hadha huwa zahirul ayataini bila raibin li'annahuma haqqun wa la yakunu zahirul haqqi illa haqqan wa la yumkinu an yakuna al-batilu zahirul qur'ani abadan. Naam, inilah dia lahiriyah dua ayat tersebut tanpa diragukan, karena sesungguhnya, ya, kedua ayat itu hak, ya, benar. Wa la yakunu zahirul haqqi illa haqqan, dan tidak mungkin lahiriyah suatu kebenaran, ya, kecuali kebenaran juga lahiriyah makna yang ditunjukkannya. Mesti ketika dua ayat itu adalah benar, ya, tentunya kandungannya kebenaran. Ya, lahir maknanya juga adalah kebenaran. Sesuatu yang hak. Wala yumkin ayakuna al-batilu zahirul Qur'an ya bada. Tidak mungkin kebatilan merupakan lahiriyah makna yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an selamanya, itu tidak mungkin. Naam. Tafadhal. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah في الفتوى الحموية صفحة الثالث بعد المئة جزء الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم, ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد, فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم, دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم, شهيد عليكم, ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلفي إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتهى. طيب. Syekh menukil keterangan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatwa Al-Hamawiyah halaman 103 juz 5 dari Majmu' Al-Fatawa. Yani Al-Fatwa Al-Hamawiyah termuat dalam Majmu' Al-Fatawa Ibnu Qasim, ya. Itu di Majmu' Al-Fatawa jilid 5 halaman 103. Dan Al-Fatwa Al-Hamawiyah juga طيب يا دليل سيني دي المجموع الفتاوى. نعم. ثم كتا ابن تيمية ثم هذه المعية kemudian معية ini kebersamaan ini تختلف أحكامها hukum-hukumnya berbeda ya بحسب المواردي sesuai الموارد sesuai dengan mauridnya, yakni tempat datangnya, atau bihasbi al-mawaridnya, ini tergantung ya tempat datangnya. Nah, falamma qala, ketika Allah Ta'ala mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha dalam surat Al-Hadid ayat 4, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, ila qawlih, sampai pada firman-Nya Al-Hadid ayat 4 ya, kelanjutan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, dalla zahirul khitab, lahiriyah khitab, ucapan ini menunjukkan ala anna hukm hadhil ma'iyati, bahwasanya hukum ma'iyah ini wa muqtadaha dan tuntutannya annahu, bahwasanya Allah Ta'ala muttali'un 'alaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kalian semua, memperhatikan kalian semua, muttali'un 'alaikum, syahidun 'alaikum, mengawasi kalian semua, wa muhaiminun, ya, syahidun menyaksikan, wa muhaimin mengawasi, ya, muttali'un melihat, syahid menyaksikan, wa muhaimin mengawasi, 'alimun bikum, mengetahui kalian semua, 'alimun bikum. Karena di awal Allah telah mengatakan ya'lamu, ya kan? Allah mengetahui ma yaliju fil ardi wa yakhruju minha. Jadi apa saja yang terjadi ya di muka bumi semuanya dalam penglihatan Allah ya. dalam pengawasan Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lepas dari itu. Jadi ketika Allah mengatakan huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian di masa kalian berada, artinya melihat kalian, menyaksikan kalian, mengawasi kalian, mengetahui kalian semua dimanapun berada. Ya, wahada makna qawli salafi, inilah makna ucapan salaf mengatakan innahu ma'ahum bi'ilmihi. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala bersama mereka dengan ilmunya. Ya, dengan ilmunya. Karena zatnya, dirinya, wujudnya di atas aras. Wahada zahirul khitabi wa hakikatuh inilah lahiriya khitab dan hakikatnya. Wa kadhalika fi qawli, begitu pula firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah 7, ma yakunu min najwa, tidaklah terjadi perbisikan salasatin antara tiga orang. Ya. Illa huwa rabi'um, kecuali pasti Allah yang keempat bersama mereka. Ya, mengikuti ya perbisikan percakapan bisikan rahasia itu. Illa qawli, maksudnya sampai firman Allah Ta'ala huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia bersama mereka di mana saja mereka berada, apa saja mereka perbincangkannya, mereka ya bisikan di antara mereka, bisikan di antara mereka, ya di mana saja mereka berada, di tempat terbuka, tempat tertutup, Allah bersama mereka, yakni dengan ilmunya melihat mereka, mendengar mereka, menyaksikan mereka, mengawasi mereka, mengetahui semuanya. Nah, al-ayata, ini akhirul ayata atau al-ayati ila akhiril ayata. Baik. Falamma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li sahibih fil ghar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang bersamanya dalam al-ghar, dalam gua saat hijrah, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan hada aidan haqqan ala zahiri, adalah ini juga benar sesuai lahiriahnya. Ya. Wadallatil halu, dan keadaan menunjukkan ala anna hukma hadhil ma'iyyati, bahwasanya hukum kebersamaan ini huna di sini yang dimaksud adalah ma'iyyatul ittila'i wan nasri wat ta'yidi. Ma'iyyah, kebersamaan yang dimaksud adalah ma'iyyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti melihat mereka, menyaksikan, mengawasi, ya. Dan ini makna yang umum. Kemudian makna khusus wan nasri wat ta'yid, menolong dan mengokohkan mereka. Jadi ma'iyah di sini mengandung makna ma'iyah khasah. Adapun ma'iyah yang maknanya umum itu berlaku untuk semua makhluk tanpa kecuali. Namun khusus di sini ma'iyah khasah untuk Nabi dan sahabatnya, berterusik sahabat terdekatnya, bahwa Allah bersama mereka berdua, yaitu menolong mereka, mengokohkan mereka. Di samping tentunya bersama mereka dengan makna umum bahwa melihat, mengawasi dan mengetahui, tapi mengandung makna khusus. Lebih dari itu makna ma'iyah khusus, yaitu an-nasr ta'id. Bisa dipahami? Artinya ma'iyah itu terbagi dua, ya. Klasifikasinya ada ma'iyah ammah, ma'iyah kebersamaan Allah yang bersifat umum untuk seluruh makhluk, dalam arti bersama mereka semua dengan ilmunya, melihat mereka semua, mendengar mereka semua, menyaksikan dan mengawasi semuanya tanpa kecuali. Kemudian ada ma'iyah khasah, ma'iyah khusus untuk wali-walinya, yakni bersama mereka dalam arti apa? Menolong, ya, melindungi, mengokohkan. Ya, faham? Baik. Seperti pada ayat ini, hadis ini, ya, seperti pada hadis ini. Nah, ya, mengandung ma'iyah khasah. Nah, semua kalau kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Falafzul ma'iyati, maka lafaz ma'iyah qad istu'mila fil kitab was sunnah, digunakan dalam Alkitab was sunnah fi mawadi'a, di beberapa tempat. Ya, yaqtadi fi kulli mawdi'in, menuntut pada setiap tempat penggunaannya, ya, umuran perkara-perkara laik tadhiha fil mawdi'il akhar, yang tidak ya menjadi tuntutan ya di tempat yang lain. Jadi tergantung mawadhi', ya, tergantung mawaridnya, tempat penggunaannya gitu. Fa imma an takhtalifa dalalatuha, maka imma ya an takhtalifa dalalatuha, terjadi perbedaan dalalah penunjukan bihasabil mawadhi'i, sesuai tempat penggunaannya, atau bihasbil mawadi, tergantung tempat penggunaannya, dua-duanya bisa. Bihasabi berarti sesuai, bihasbi berarti tergantung ya tempat penggunaannya. Au tadullu ala qadrin tadullah, cocoknya ya. Fa imma an takhtalifa dalalatuha bihasbi au bihasabil mawadi'i au tadu tadullah, yani wa imma an tadullah ya ma'tuf ala takhtalifa au tadullah ala qadri mushtarakin baina jami'i mawaridiha, atau menunjukkan suatu kadar ya mushtarak, kadar persekutuan dalam ada kadar makna ya, ada kadar persekutuan makna begitu, atau ya menunjukkan apa, menunjukkan adanya kadar persekutuan makna baina jami'i mawaridiha, antara seluruh tempat-tempat penggunaannya. Wa in imtaza, meskipun ya berbeda kullu mawdi'in bi khasiyatin, masing-masing tempat penggunaannya itu berbeda dengan yang lainnya dengan khasiyah, dengan kekhususan maknanya. Ya. Fa'ala taqdirain, ya berdasarkan dua kemungkinan itu, dua penakdiran itu, apakah ditakdirkan bahwa ini ma'iyah termasuk, lafad ini termasuk lafad yang dalalahnya, penunjukannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya tergantung tempat penggunaannya, sesuai tempat penggunaannya, atau ini termasuk lafad yang pada seluruh tempat penggunaannya ya ada suatu kadar makna yang dipersekutukan sama di situ. Pada seluruh tempat penggunaannya ada kadar persekutuan makna, meskipun masing-masing punya kekhususan, namun ada kadar makna yang dipersekutukan sama. Nah, pada takdirain, atas dua penakdiran itu, apakah yang pertama atau yang kedua, laisa muqtadaha, tidaklah ya tuntutan makna ma'iyah di sini antakuna dzatur rabbi azza wajal, tidaklah tuntutan maknanya menjadikan bahwa zat diri Rabb Azza wa Jal mukhtalifatan bil khalq, bercampur berbaur dengan makhluk. Hatta yuqala, hingga kemudian dikatakan qad surifat an zahiriha, bahwa telah dipalingkan dari lahiriahnya, ketika ya tidak dimaknai seperti itu. Ketika tidak dimaknai bahwa dia bersatu berbaur, bukan berarti dipalingkan dari lahiriah maknanya, karena memang ya tidak menunjukkan makna itu sama sekali. Baik dikatakan ini lafaz termasuk lafaz yang digunakan di ya tempat-tempat yang berbeda dengan makna yang berbeda-beda, ataukah dikatakan dia digunakan di tempat-tempat yang berbeda-beda ya dengan kadar persekutuan makna, ada kadar makna seperti yang sama, tetapi masing-masing punya kekhususan yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Baik, yang pertama dan kedua tidak menunjukkan hal itu sama sekali. Tidak menunjukkan bahwa Allah berbau, bercampur dan menyatu dengan makhluk. Jelas ini ya? Nah, ini butuh penjelasan tambahan, ini yang telah disyaratkan sebelumnya, ya, tentang ini tentang dalalatul alfaz. Apa yang dimaksud dengan antakhtalifa dalalatuha bihasbi al-mawadi' al-mawadi', sekalian ta'liq. Naam, ayyakuna hadha al-lafdhu min qabil al-alfaz al-mushtarakati. An yakuna hadha al-lafdhu min qabil al-alfaz al-mushtarakati. An yakuna hadha al-lafdhu min qabil al-alfaz al-mushtarakati. An yakuna hadha al-lafdhu min qabil al-alfaz al-mushtarakati. التي تطلق على أعيان متعددة. تطلق على أعيان متعددة. tidak ada di syarahnya. Falafdul ain. Al-muhim. Itu cerita aja nanti bisa diantum lihat bandingkan. Nah, kalaf lil aini yutlaku ala al-aini al-basirati. Kalaf lil aini yutlaku ala al-aini al-basirati. Wa yanbu'il ma'i. Wa qarsi syamsi. Duna ma'nan amin. Duna ma'nan amin. Bainal qasain, antara dua tanda kurung. Wa huwa aslul ma'na fid dihni. Bainal qasain ini. Wa huwa aslul ma'na fid dihni. Antara dua tanda kurung. Nah. Tashtariku fihi tilkal a'yanu. Baik. Ini yang pertama taliknya. Faiman takhtalifa dalalatuha, ya dalalatu al-ma'iyyah bihasbi mawdi'. Nah, maksudnya adalah ayyakuna adalah lafzun min qabil al-alfaz mushtarakah. Bahwa lafaz ini termasuk dalam kategori lafaz-lafaz yang dipersekutukan penggunaannya. Al-alfaz al-mushtarakah istilahnya. Dihafalkan istilah ini. Al-alfaz al-mushtarakah. Al-lafz al-mushtarak. Yaitu lafaz yang dipersekutukan penggunaannya, yakni ini definisinya allati tutlaqu ala a'yanin muta'addidatin, yang dimutlakkan penggunaannya atas ya a'yan, atas dad-dad yang ber atas dad yang ber yakni sekian dad yang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Lafaz al-ain, misalkan lafaz ain, lafaz al-ain, ya, mata, ya, yutlaku ala al-ain al-basirah, itu dimutlakkan penggunaannya untuk mata yang melihat, mata yang merupakan alat melihat, mata penglihatan. Juga digunakan wa yanbu'il ma'i, yang kedua juga digunakan untuk yanbu'il ma'i, mata air yang memancarkan air, mata air yang terus mengeluarkan air, mata air. Ya. Yang ketiga juga digunakan untuk qarsis syams, ya, qarsis syams, yaitu bulatan matahari itu. Nah, bulatan matahari. Jadi jadi al-qarn syaratan alladhi yutlaqu 'ala ayanin mutaaddidah, ya, dimutlakkan penggunaannya untuk zat yang berbeda-beda dengan makna yang berbeda-beda. Kan dikatakan antaktalifa dalalatuha bihasbil mawadi'i samawati. Contoh lafaz 'ain, lafaz al-'ain, ya, dalam bahasa kita mata, ya, itu digunakan untuk mata-mata, mata yang melihat, ya kan. Kemudian digunakan juga untuk mata air, ya, dan juga untuk ain syams, bulatan matahari itu. Jadi dalam bahasa Arab, ya, mata, mata yang alat melihat ini, mata yang ada di wajah, kemudian mata air dan juga bulatan matahari, itu bahasa Arabnya ain, yani ainun basirah, ya, ainun, ainul ma, apa, ain, ainus syams, kan begitu. Jadi satu kata digunakan untuk beberapa benda duna makna am, tanpa ada makna umum. Makna umum yang dimaksud adalah huwa aslul makna, makna dasar, makna pokok, fidhni yang ada dalam pikiran. Jadi tidak ada makna umum yang merupakan, ya, makna pokoknya, makna dasarnya yang ada di pikiran itu, tidak ada kesamaan dalam hal itu. Tidak ada makna umum atau, ya, makna dasar yang ada di pikiran yang sama antara ini dan itu. Tidak ada. Yang tasriku fi tilkal ayan, yang berserikat, bersekutu padanya, ayan itu tidak ada. Tidak ada kan makna yang sama? Beda sekali. Ini mata melihat, itu mata air, yang sana bulatan matahari. Tidak ada kan sama sekali? Tidak ada sama sekali makna umum atau dasar makna yang merupakan kadar persamaan di situ. Sebatas makna yang sama di pikiran itu tidak ada sama sekali. Nah, ini yang pertama. Istilahnya apa? Lafzun mushtarak. Al-alfadun mushtarakah jama'nya. Nah, adapun yang kedua, tadullu ala qadrin mushtarakin baina jami'i mawaridiha wa in imtaza kullu mawadi bi khasiyatin. Ataukah termasuk, ya, kata lafaz yang menunjukkan adanya kadar makna yang dipersekutukan, kadar persekutuan makna yang sama di pikiran, yang merupakan makna umum, merupakan dasar makna, pokok makna, ya, antara seluruh tempat penggunaannya itu, meskipun ada kekhususan makna yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ta'liqnya ayyakuna min qabilil alfadil mutawati'ati, an yakuna min qabilil alfadil mutawati'ati, an yakuna min qabilil alfadil mutawati'ati allati tutlaqu ala a'yanin muta'addidatin, allati tutlaqu ala a'yanin muta'addidatin, ala a'yanin muta'addidatin bima'nan 'am tashtariku fihi tilka al-a'yanu wa yanfaridu kullu shay'in kullu shay'in bima yakhtassu bihi bima yakhtassu bihi dunal akhar. Nah. Jadi ayakuna min qabilil anfadil mutawati'ati. Ya, termasuk dalam kategori al-anfad al-mutawati'ah. Jadi ini jama'nya. Mufradnya al-lafdul mutawati', al-lafdul mutawati'u. Ya. Apa maksudnya al-lafdul mutawati'? Allati tutlaqu ala a'yanin muta'addidatin, yaitu dimutlakkan penggunaannya untuk beberapa zat, ya, beberapa zat. Bima'na 'am, dengan memiliki makna umum. Makna umum itu di atas itu, yaitu aslul makna fi dhihn, yaitu makna dasar, makna pokok yang ada di pikiran, itu makna umum maksudnya, yang menyatukan semuanya. Tashtariku fi tilkal a'yan, yang berserikat padanya, ya, seluruh zat-zat yang digunakan lafaz itu padanya bersekutu di situ, ya, pada makna umum itu, pada dasar makna yang ada di pikiran, sama pada pokok makna tersebut, tapi sebatas di pikiran, ya. Tashtariku fi tilkal a'yan. Wa yanfaridu kullu syai'in bima yakhtassu bihi dunal akhar, dan masing-masing zat itu, ya, dengan penggunaan lafaz itu memiliki kekhususan makna yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi ketika diidhofahkan, dinisbatkan ke sesuatu, maka maknanya ada kekhususan di situ yang berbeda dengan sesuatu yang lain. Ya. Ma'iyah. Misalkan, ya, ketika dinisbatkan kepada Allah, ma'iyah Allah, Allah bersama makhluknya, beda ketika ada kekhususan makna yang berbeda ketika dinisbatkan kepada makhluk, ya, fulan ma'a fulan, fulan bersamaku fulan, ya, sudah beda. Tapi lafaz ma'iyah, penggunaan ma'iyah yang disebatkan kepada Allah dan penggunaan ma'iyah yang disebatkan kepada makhluk, ada persekutuan makna umum sebatas dalam pikiran, yaitu maknanya apa? Dasar maknanya bersama. Dalam pikiran kita, kita memahami makna umum, dasar makna bersama, paham kita bersama. Tapi bagaimana hakikat bersamanya Allah dengan makhluknya? Ketika disebutkan kepada Allah, Allah bersama makhluknya, beda, ada kekhususan makna, hakikat yang beda dengan ketika disebutkan kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lain. Saya dipahami? Nah, perlu diketahui bahwa seluruh nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, ya, lafad-lafad itu, nama-nama itu dan sifat-sifat itu masuk dalam kategori al-alfad al-mutawati'ah. Begitu pula halnya dengan nama-nama nikmat-nikmat yang ada dalam jannah. Ya. Lafad-lafad itu dibandingkan dengan apa yang ada, ya, nikmat-nikmat yang ada di bumi, ya, buah-buahan dan yang lainnya, kan? Nah, itu termasuk mutawatir. Jadi seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT, ya, itu termasuk dalam kategori lafaz ini. Jadi ketika kita mendengar satu nama Allah atau sifat Allah, ya, yang juga itu digunakan, ada pemutlakan penggunaan di kalangan makhluk, kita bisa memahami maknanya secara umum. Dasar makna, pokok makna yang ada di pikiran, sama semuanya maknanya. Ya, tangan Allah, mata Allah, ya kan? Allah tertawa. Nah. Dan seterusnya, ya. Itu Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbicara, sama secara makna umum di pikiran. Tapi hakikatnya pada realitas kenyataannya ketika disebutkan kepada Allah, ya, beda tentunya tertawanya Allah, matanya Allah, tangannya Allah, hakikatnya dengan sifat-sifat makhluk pada realitasnya beda. Ada kekhususan hakikat yang berbeda. Tapi makna umum, dasar makna dalam pikiran sama, sehingga kita faham ketika mendengar nama-nama dan sifat-sifat itu. Nisbat kepada Allah, kita faham makna secara umum, faham. Tapi hakikatnya kita tidak mampu menjangkaunya dan ada kekhususan yang kita tidak tahu. Beda dengan kekhususan makna hakikat yang ada pada makhluk. Begitu pula nikmat-nikmat yang ada dalam jannah, ada buah-buahan, ada delima, rumman, ada tufah, ya, ada mauz, ya, dan seterusnya, ya. Ada mutiara, lu'lu'. Makna umum di pikiran faham, mendengar kata-kata itu faham. Seperti yang digunakan di dunia, kan? Nah, tapi ada kekhususan hakikat di sana yang membedakan dengan kekhususan hakikat apa-apa yang ada di dunia. Bisa dipahami? Ini namanya al-qad apa? Mutawatiyah. Nah, tadulu ala qadri mustarak. Qadri mustarak ini apa tadi? Jidlihin, ya. Yaitu aslul makna, makna na'am, pada ta'liq itu. Baina jami'i mawaridihan. Wa inimtada kullu mawadin bi khasiyah. Jelas, ya? Barakallahu fikum. Hatta fi ba'adil qadr jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.